Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kelanjutan dari babul muraqabah, yaitu dari firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Iya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu pasti maha mengawasi. Iya. Ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab muraqabah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan ayat sebelum ayat ini. Yani ayat sebelumnya mengisahkan tentang kisah kaum yang Allah Ta'ala binasakan mereka. Iya. Dan terakhir kita menceritakan bagaimana kaum yang dibinasakan oleh Allah, yang Allah turunkan kepada mereka angin selama 7 hari, 7 malam, 8 hari. Ya. Yang angin itu membinasakan kaum tersebut. Yaitu firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang sudah kita baca pada ayat sebelumnya. Lalu kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah. Beliau ingin menceritakan tentang kaum Samud. Wa amma Samud alladzina jabu sahra bilwad hum ayza nafsu syaikh. Adapun kaum Samud, ya, kalau kemarin kaum Ad, ya, maka kaum Samud yang mereka bisa melobangi sohr batu yang ada di lembah, mereka juga sama dengan kaum Ad. Atau watuhyan watahaddali nabiyihim, mereka itu melawan, melampaui batas terhadap nabi mereka. Iya. Hatta qalu lahu, sampai-sampai mereka kaum Samud mengatakan kepada nabinya, qad kunta fina marjuan qabla hadza. Iya. Sungguh engkau sebelum ini, yakni sebelum engkau mendakwahkan kalimat tauhid wahai Saleh, Nabi Saleh, dikatakan oleh kaumnya, sebelumnya Kunta fina, engkau di tengah-tengah kami marjua. Orang yang kami harapkan memiliki akal sebelum ini. Dalam surat Hud ayat 62. Yani kaum Samud, mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, qad kunta fina marjua qabla hadza, ai kunna narjuka wa nadhunnuka aqila. Kami mengharap, kami menyangka engkau ini orang berakal sebelumnya. Adapun setelah engkau mendakwahkan tauhid, karena beliau mengajak kepada kaumnya, apa kata Nabi Saleh, wa ila samuda akhahum salihah, qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73. Wa ila samud, dan kepada kaum Samud, saudara mereka sendiri namanya Saleh, Nabi Saleh. Apa kata Nabi Saleh, ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, ay kaumku, sembahlah oleh kalian, yakni Allah, tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Lalu Allah berikan mukjizat. Iya. Apa itu? Naqah, unta yang keluar dari dalam batu. Ya. Iya. Nabi Saleh ditantang oleh kaumnya, kalau kamu Nabi Rasul, coba datangkan mukjizat. Maka Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Unta keluar dari dalam batu. Masya Allah. Luar biasa. Hewan keluar dari dalam batu. Nabi Saleh pun wasiat, pesan, daruha ta'kul fi ardillah, biarkan dia memakan apa yang ada di muka bumi milik Allah ini. Wala tamusuha bisu, jangan kalian ganggu dia. Fayakhudakum azabun alim, kalau kalian berani mengganggu, azab besar menimpa kalian. Begitu. Iya. Kata saya Utsaimin, amal an, adapun sekarang wahai Saleh, fa anta safih, engkau ini bodoh. Lianahu ma min rasulin arsalahu illa qala lahu qaumu sahirun aw majnun. Karena tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kecuali kaumnya mengatakan rasul itu tukang sihir atau orang gila. Ya. Jadi Nabi Saleh dituduh orang yang tidak berakal waras. Ya. Ini tuduhan saja. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zariyat 52. Az-Zariyat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kata Allah, tidaklah Allah datangkan sebelum mereka dari para rasul illa qalu, kecuali kaum yang menentang itu mengatakan sahirun, rasul itu tukang sihir, atau majnun, atau orang gak waras. Iya. Jadi itu tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada para pembawa tauhid. Tukang sihir, tukang memecah belah, tukang merusak manusia. Ya, itu pekerjaan tukang sihir. Padahal dia bukan tukang sihir. Atau orang majnun. Apa itu majnun? Akalnya tertutup, tidak waras. Na'udzubillah. Ayuhan nas, maka fangdur fa'adharahum salah satu ayam. Allah memberikan kesempatan selama 3 hari 3 malam untuk bersenang-senang setelah mereka membunuh unta. Ya, mukjizat Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian fa'aqaruha, mereka ketika itu untanya diapakan? Dibunuh. Padahal sudah dipesanin oleh Nabi, jangan dibunuh, jangan dibunuh, biarin makan, minum, biarin. Fa'aqaruha, mereka bunuh. Ya. Faqala, lalu Allah katakan, tamatta'u, silahkan kalian bersenang-senang fi darikum, di rumah kalian, salah satu ayat, 3 hari. Ya. Faqala, tamatta'u fi darikum salah satu ayamin, kata Allah. Allah katakan, Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, silahkan kalian bersenang-senang selama 3 hari di rumah kalian. Wa'dun khairu makdzub, sebagai janji khairu makdzub, bukan janji yang didustakan. Masya Allah, setelah Nabi Saleh mengatakan demikian, mereka pun senang-senang. Falamma tammati tsalatsah, setelah genap 3 hari, wal'iyadu billah, irtajafat bihimul ardu, buminya itu goyang, goncang. Ya, wasayaha bihim fa asbahu kahasyimil muhtabar, lalu datanglah petir, ya, menghantam mereka sehingga mereka fa asbahu kahasyimil muhtabar, seperti hasyimil muhtabar, pelepah kurma yang lapuk. Hasyimil muhtabar, seperti pelepah kurma yang lapuk, kena angin, kena panas, kena hujan, lama-lama apa? Kering, lama-lama hancur. Begitu. Ketika mereka sedang bersenang-senang demikian, di tempat mereka biasa bersenang-senang, fa'asbahu fi diyarihim jasimin, mereka jadi bangkai. Nah, petir tadi. Iya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, ay mislu sa'afin nakhl. Sa'af, yani pelapah pohon. Nakhl, kurma. Idza talat alaihimul muddah, pelapah kurma kalau sudah lama begitu. Sara ka'anahu hasyimin muhtariq minasyams. Seperti apa, barang yang hancur, terbakar, terkena sinar matahari. Wal hawa, atau kena angin. Ya, pelapah kurma yang basah tadi, karena tiap hari kena panas, kena dingin, kena angin, lama-lama lapuk, hancur. Nah, sama nasib kaumnya Nabi Saleh, setelah mereka berani membunuh unta mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh, datang petir menghantam mereka, mati. Seperti itu keadaannya. Kahasyimil muhtadar wa matu an akhirihim, mati seluruhnya. Itulah kisah Nabi Saleh dan kaumnya, kaum Samud. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati tempat bekas peninggalan yang dipakai kaum Samud, begitu, yang di situ ada sumurnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kampung peninggalan kaum Samud, yang dulu di situ ada sumur yang untanya Nabi Saleh mujizat minum di situ, Nabi mengatakan, inni akhsha ayusibakum mislama asabahum fala tadkhulu alaihim, dalam hadis Bukhari. Kalian jangan masuk ke kampung itu. Kampung ini berada di daerah Tabuk. Kalian jangan masuk ke tempat peninggalannya kaum Samud. Iya. Saya khawatir, kata Nabi, kalian akan mendapatkan musibah seperti musibahnya kaum Samud. Iya. Sampai Nabi juga dalam meriwayatkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari jalan Umar Ibnu Umar, la tadkhulu ala haula'i al-mu'azzabin. Hai kalian para sahabat, jangan masuk ke tempat mereka, orang-orang yang dulu dibinasakan oleh Allah. Illa antakunu bakin, kecuali kalau kalian lewat di kampung itu dalam keadaan menangis. Fa ilam takunu bakin, kalau kalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim. Jangan masuk begitu. Ayusibakum mislama asabahum. Saya khawatir musibah menimpa kalian karena kalian melewati orang yang dulu kena musibah. Musibah itu akan dijatuhkan oleh Allah atas kalian. Ini kisah kaum Samud. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah Maha mengawasi. Allah, inna rabbaka labil mirsad. Iya. Sesungguhnya Rabbmu Maha mengawasi bagi setiap orang yang menentang Allah. Dan Allah menyelamatkan setiap orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, amma Fir'aun. Karena dalam surat Al-Fajr disebutkan di sini, amma Fir'aun wa ma'adroka ma Fir'aun. Adapun si Fir'aun, apa yang Anda ketahui tentang Fir'aun? Siapa Fir'aun? Ar-rajulu dalika rajulul jabbarul mutakabir. Fir'aun ini seorang yang jabbar, suka memaksa, mutakabir lagi sombong. Alladhi togha, yang melampaui batas. Wa angkarallah, dan mengingkari Allah. Ini sifat Fir'aun. Jabbar orangnya, suka memaksa, sombong, melampaui batas, mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Ya, wa qala li Musa, dia bertanya kepada Nabi Musa. Ya Musa, wa ma rabbul alamin? Musa, siapa si rabbul alamin itu? Ya. Wa qala li qaumihi ma lakum min ilahin ghairi. Ketika dia naik, disebutkan dalam surat Ghafir 36-37 sifat-sifat Fir'aun, orang yang sombong, membangkang kepada Allah. Na'udzubillah. Qala li Haman, beliau Syaikh menceritakan bagaimana Fir'aun berkata kepada Haman, yakni wazirnya, menterinya, dalam surat Ghafir. Fir'aun berkata, ibni li sarha. Haman, bangunkan untukku sarha, bangunan yang tinggi. Iya. Bangunan pencakar langit. Hah? Untuk apa? La'ali abluhal asbab. Supaya aku bisa mendapatkan sebab-sebab asbab as-samawat. Yani sebab-sebab yang ada di langit. Karena Nabi Musa mengatakan Allah itu ada di atas. Saya ingin lihat di atas sana apa ada Tuhannya Nabi Musa. Tolong bikinkan bangunan pencakar langit. Tolong Haman, bikinkan. Begitu. Fa'afal ya ila ilahi Musa. Supaya saya bisa melihat di bangunan yang paling tinggi katanya Allah di atas. Coba saya mau lihat ada apa enggak. Iya. Yaqulu lahu tahakkuman wal iyadu billah wa inni la'adhunnuka kadziba. Dan Fir'aun mengatakan, saya yakin engkau wahai Musa pendusta. Iya. Fakadzaba. Dia pun berdusta. Fi qawlihi wa inni la'adhunnuka kadziba. Ya. Itulah Fir'aun. Li'anahu ya'lamu anna shadiqun. Karena dia akhirnya mengetahui bahwa Musa itu yang benar. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Bagaimana ketika terjadi munadharah, diskusi, debat begitu. Maka kata qala lahu Musa, laqad alimta. Hei Fir'aun, kamu sudah tahu Allah itu ada. Laqad alimta. Tapi dia sombong. Orang sudah punya kekuasaan, kerajaan yang besar. disuruh beriman kepada Allah karena yang mendakwahkan Musa, anak yang dulu diasuh olehnya, sombong dia. Sampai ketika dia sudah mengetahui Allah itu ada, Nabi Musa mengingatkan, laqad alimta, sungguh engkau sudah tahu hei Fir'aun, ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adunnuka ya Fir'aun masbura. Apa yang Allah ma anzala ha'ula'i, apa yang Allah turunkan tentang itu semuanya, illa rabbus samawati wal ard wa inni la'adunnuka, saya yakin hei Musa, la inni adunnuka ya Fir'aun, saya yakin engkau wahai Fir'aun masbura, masbura ya hancur, binasa, pasti kamu akan binasa kalau kamu sombong menolak setelah jelas kebenaran. Engkau la adunnuka ya Fir'aun masbura, saya yakin kamu pasti binasa. Begitu. Jadi Fir'aun menolak kebenaran dalam kondisi tahu itu benar, Allah ada keberadaan. Lihat juga dalam surat An-Naml ayat 14. Fir'aun ketika membantah dakwah Nabi Musa, wajahadu biha, mereka jahadu menolak menentang, wastaiqonatha, dan mereka yakin, angfusuhum zulma wa ulua, jiwa mereka itu berbuat zalim dan yakni ulu sombong. Jadi Fir'aun wa junuduhu, Fir'aun dan bala tentaranya, ya'lamun, mereka tahu, anna Musa shadiq, Musa itu betul, lakinnahu mustakbirun jahidun, tapi Fir'aun dan bala tentaranya sombong. Iya, mentang-mentang mereka memiliki kekuatan yang besar, kerajaan Mesir yang besar, Fir'aun dan bala tentara yang sombong terhadap Nabi Musa dan Harun. Iya. Maka dalam kondisi mereka sudah yakin Musa itu benar. Mada hasolalahum, karena mereka sombong, hasolalahum hazaim, mereka mendapatkan kekalahan. Wa a'zamu al-hazimah allati hasrat bis-saharah, dan kekalahan yang paling besar, lihat apa yang terjadi pada tukang-tukang sihir. Kisahnya begini. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang Allah dan terangkan dengan jamblang oleh Nabi Musa, akhirnya mereka menantang supaya Musa mendatangkan mukjizat-mukjizat. Akhirnya apa? Ditantang oleh Fir'aun. Ya, jama'a jami'as sahara. Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihir di kota Mesir, di Biladi. Bittifaqi ma'a Musa alaihi salatu wassalam, dengan kesepakatan yang dilakukan bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa Musa walladhi ainul ma'id, dan Musa yang menentukan hari pertemuan beliau dengan para tukang sihir. Amama Fir'aun, di hadapan Raja Fir'aun. Ma'anna Musa amama Fir'aun yu'tabar da'ifa. Padahal Musa, kalau dilihat dibandingkan dengan Fir'aun, di hadapan Fir'aun, beliau termasuk lemah. Karena beliau berdakwah bersama Nabi Harun. Berdua. Iya. Laula annallaha nasarahu wa ayyadah, kalau bukan karena pertolongan bantuan Allah, enggak mampu berdakwah berdua. Idhab ila Fir'aun, Allah perintahkan Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun, innahu qad tagha, dia telah melampaui batas, ayo dakwahi kepada tauhid. Iya. Ternyata Fir'aun diajak untuk, karena ingin melihat mukjizat Allah, sudah kumpulkan tukang sihir. Fir'aun pun mengumpulkan para ahli-ahli tukang sihir. Jadi sihir zaman sekarang, ya, dengan segala kehebatannya pada zaman dulu Fir'aun, itu sudah ada tim ahli tukang. Apa tadi? Tukang-tukang sih, dikumpulkan. Tim. Tim khusus pembikin sihir. Wah. Kalau sekarang juga ada atraksi sihir ya. Ditontonkan, dipertontonkan. Gitu. Ini juga mau dipertontonkan kehebatan tukang sihir di hadapan Musa. Qala lahu Musa. Musa mengatakan. Qala lahu Musa mau'idukum. Berkata kepada mereka Musa, mau'idukum yaumaz zinah. Hari pertemuannya itu hari raya. Pas hari raya. Yaumuz zinah ay yaumul id. Wa ay yuhsyaran nasu duha. Dikumpulkan seluruh orang di waktu duha. Surat Thaha 59. Yaumaz zinah ay yaumul id. Yaumuz zinah. Hari raya di an-nas yatazayyanu nafihi. Dikatakan yaumuz zinah karena hari raya biasanya manusia itu berdandan. Berhias dengan baju baru begitu. Wayalbasuna zinah dan pakai perhiasan-perhiasan tertentu. Hari istimewa hari raya. Pas hari raya di saat orang kumpul ya ingin membuktikan, ah mana mukjizatnya Nabi Musa? Dan tukang sihir ingin melihat. Wa qalu yukhsar ay yusma' annas ay manusia duha la fil lail. Kenapa tidak di waktu malam? Tapi waktu duha. La fil lail, tidak di waktu malam, fil khafa, di waktu tersembunyi. Karena tukang sihir biasanya kalau main sihir waktu apa? Malam. Ya? Kalau sudah masuk maghrib, min syarrin nafasati fil uqad, saya pelindung diri. Kalau sudah mulai gelap ya Allah, dari wanita-wanita tukang sihir. Kalau sudah mulai gelap, mengikat buhul-buhul. Nanti ditiup buhulnya. Komat, kamit, baca mantranya, bus. Itu, waktu malam. Tapi ini ditantang, waktu duha. Supaya jelas, tampak, semua orang bisa lihat, tidak ada yang ngantuk. Kalau malam mungkin ada yang ngantuk, tidak sempat lihat atraksinya. Kalau waktu duha lagi pakai baju bagus, perhiasan, lihat langsung. Ya, sihir akan dikalahkan oleh mukjizat, dikumpulkan. Wa jama'a fir'aun jami'a ma indahu minas sahara. Min uzomaihim, wa kubaraihim. Fir'aun pun mengumpulkan di sisinya tukang-tukang sihir. Para master-masternya. Ada king masternya ini. Rajanya tukang sihir. Kumpulkan. Wajtama'u bi Musa alaihi salatu wassalam. Maka berkumpullah di sekitar Fir'aun. Ya, dengan Musa alaihi salatu wassalam. Wa alqau hibalahum wa asiyahum. Tukang sihir tadi mereka melemparkan tali-tali, tambang-tambang. Wa asiyahum dan tongkat-tongkat. Ya, tukang sihir biasanya bawa tongkat. Nenek sihir atau tukang sihir bawa tongkat. Ya, dilemparkan tongkat talinya. Fasarat al-ard kulluha sa'abin. Tanah, bumi tadi, langsung berubah semuanya jadi ular. Wah, ular paling geremet begitu. Ya, semua bisa lihat. Ular semuanya. Hayat tansi arhabatin nas kullahum. Ular itu berjalan. Sehingga membuat arhabat, bikin apa itu? Bergetar jiwa. Saking banyaknya. Kita lihat ular. Rombongan 5 aja jalan bareng. Wih, pasukan ular ini. Langsung merinding. Apalagi ularnya sambil mengangkat. Sambil nyembur-nyembur. Mungkin antum langsung terdirit-dirit. Kecuali tim ahli. Pemangkap. Apa ini penangkap ular mungkin. Ular semuanya. sehingga orang semuanya jadi bergetar, deg-degan melihat atraksi. Hatta Musa, sampai Nabi Musa saja irjafa au jafa fi nafsihi khifah. Sampai Nabi Musa saja au jafa, au jafa itu bergetar, muncul rasa khawatir pada dirinya gitu. Tapi ayyadallah, Allah kuatkan dengan nasihatnya. La takhaf innaka antal a'la. Eh Musa, kata Allah, jangan takut, Anda lebih tinggi, lebih menang. Kamu menang. Wa alqima fi yaminik, lempar apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat. Begitu lompat, tongkat dilempar, apa yang ada di tangannya, fa idza hiya talqafu ma yafakun. Tongkat tadi berubah jadi ular. Wah. Dan ular itu pun talqafu, talqafu menelan ma yafakun, dari sihir yang mereka lakukan. Tambang-tambang tadi masuk ke ular yang Allah jadikan mukjizat dari tongkat yang dilempar tadi. Kulul hibal wal aso akalat hadihil aso. Semua tambang, tongkat yang tadi terkesan gambar ular, dimakan tongkatnya Nabi Musa. Masya Allah. Subhanallahil azim. Anta ta'jabu. Aina zahabatil aso. Laisat kabirah hatta ta'kul hadihi dunya. Lakin Allah azza wa jalla ala kulli syai'in qadir. Anda mesti heran. Kemana tongkat-tongkat tadi pergi? Padahal tongkatnya Nabi Musa tidak terlalu besar. Tongkat. Tapi bisa tongkat yang banyak, tambang yang banyak masuk ke dalamnya. Anda mesti heran. Iya kata Syekh. Anda pasti heran. Tongkat sebesar itu memakan seluruh tongkat-tongkat dan tambang-tambangnya tukang sihir. Tapi Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Iltahamat al-hibal wal-asa wa kana sahar a'lamun nas bisahar. Tongkat tadi memakan seluruh tongkat dan tambang, dan tukang sihir paling ngerti ilmu sihir. Kan gitu. Kalau apalagi ini master king-nya, guru besarnya. Pasti paling ngerti. Ya'rifun anna ladhi hasala li Musa wa asahu laysa bisahar. Mereka langsung paham bahwa ini bukan sihir. Ya. Mereka langsung yakin annahu min ayatillah. Ini bukan sihir, ini mukjizat ini. Fa'alqa saharah sujada, langsung tukang sihirnya menjatuhkan tubuh mereka ke tanah sujud kepada Allah. Ya. Langsung beriman. Wah, ini bukan sihir. Ini adalah ayat-ayat Allah. Saya beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbu Musa wa Harun. Amanna. Qalu amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya juga langsung beriman kepada Allah, Rabbul Alamin. Rabb yang disembah oleh Musa dan Harun. Nah, Fir'aun kalah sudah. Bala tentaranya yang dikira akan mendukung keinginannya, ternyata apa? Malah mendukung Nabi Musa. Luar biasa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu kisah Nabi Musa dan Harun. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.